السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ketiga dari surah Al-Baqarah, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan baca ayat yang ke-282. Baik, namun karena ini ayatnya panjang, mungkin kita bagi-bagi ya. Jadi enggak satu orang yang baca, nanti kita bagi-bagi. Begitu pun tafsirnya, kita bagi sesuai dengan ayat yang kita baca. Nah. Ya, dimulai dari Pak Edi ya, silakan Pak Edi. Nah, maksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Falyaktub bainakum katibun bil adl. Wala ya'ba katibun an ayyaktuba kama 'allamahu Allah. Fal yaktub wal yumlil ladina 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu shay'a. Fa in kana alladhi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumillahu wa falyumlil ayyumilla fathah ayyumillahu wa falyumlil famyumlil waliyuhu bil adl. Ya, segitu dulu Pak. Sudah dulu, cukup dulu. Sampai ini dulu, sampai bil adil lanjut dulu. Kita cemen situ. Okay. Kita sampai situ. Ya. Nah, maksud. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berhutang saling berhutang sampai waktu yang sudah ditentukan, maka tulislah itu, dan hendaklah menulis di antara kalian seorang penulis dengan adil. Dan janganlah enggan seorang penulis untuk menuliskan seperti yang Allah telah mengajarkannya. Sampai sini aja Pak, sampai sini enggak apa-apa. Coba dulu. Ya. Nah, maksud. Ya ayyuhalladzina amanu, ya harfu nida ayyuha munada alha huruf tarji tambi bukan tarji tambi mas tambi alladzina isim mausul sebagai mubtada sebagai badal sebagai badal dari haha sebagai badal amanu fiil madzi alwawu sebagai fa'ilnya idza harfu syartin tadayantum itu bukan huruf ya. Bilangnya dzarfiyah syartiyah aja. Iya. Dzarfiyah syarti. Tadayantum fi'il madhi. Antum sebagai fa'ilnya. Bidainin jar majrur. Ila ajalin jar majrur. Musamma. Na'at ya Ustaz. Na'at fal yaktub. Fa harfu jawab uktub fi'il amr alwawu sebagai fa'ilnya hu sebagai maf'ul bi fal yaktub wal yaktub alwawu sebagai hurfun harfu atfin yaktub lamnya lam amr yaktub fi'il mudore Majizum, bainaku fa'ilnya dhamir mustatir huwa bainakum baina dorof kum mudhof ilai katibun katibun itu failnya fail ya fail harusnya bilangnya failnya katibun iya yaktub tadi failnya katibun ini bil adl jar majrur wala ya dan wa huwarfu atfin la harfu nahia nafi jangan ini lainnya benar lah nahia dia artinya jangan nahia, tapi memang nahia, ya. Nahia ya ba fiil fiil mudhari majzum dore majzum ini majzum asal kan ya ba ada alifnya tapi ketika dia majzum alifnya dibuang majzum katibun sebagai fa'ilnya ayyaktub yaktub masdariyah an huruf masdariyah yak majzum mansubun yaktub fi'il mudhari majzum mansubun bi an ya yaktuba mansubun bi an kama jar majzur allamahu allama fi'il madhi hu sebagai maf'ul bi Allahu fa'ilnya ya maksudnya ya bismillahirrahmanirrahim ya man amantum billahi wattaba'tum rusulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam idza tu'amiltum ta'amaltum bil fi'il madhi ini ta'amala ya ta'amalu ta'amaltum bidainin tanya ini ya idza ta'amaltum bidainin ila waqtil ma'lumin faktubu ila waqtin ma'lumin faktubuhu hifdhan lil mali wa daf'an lin naza'i wal yakum bil kitabati rajulun aminun dobitun afwan dobitun ya wala yam tani'u man allamahu wahul kitaba andalika alkitabata nih ya datanya man allamahu wahul kitabata andalika. Ya, dah segitu dulu. Ini udah beda. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan ikutilah. Wahai orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti itu. Dan mengikuti ya. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian beramal melakukan bermuamalah dengan hutang pada sampai waktu yang ditentukan, maka tulislah untuk menjaga lil harta kalian dan mendorong dan menolak lin nazai perselisihan gitu perselisihan dan yakum berdiri ya yang yakum bukan dan hendaknya yang menulis itu adalah dan hendaknya yang menulis itu seorang laki-laki yang amanah dan dobit kuat ingatannya. Ya. Dan janganlah menghalang yang tani umeng dan janganlah menghalang. Janganlah merasa enggan ya. janganlah merasa enggan siap sebagai siapa yang Allah telah mengajarkannya untuk menulis hal itu. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وهي orang beriman apabila kalian saling berhutang satu sama lain sampai waktu yang telah ditetapkan maka tulislah وليكتب بينكم كاتب بالعدل dan hendaknya yang menulis adalah orang yang adil di antara kalian. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهِ dan hendaknya sang penulis itu tidak enggan dalam menulis sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara yang dianjurkan ketika seseorang melakukan akad hutang piutang itu dilakukan secara tertulis. Apa tujuan dilakukannya ya akad tertulis untuk akad hutang piutang? Sebagaimana dalam tafsirnya, hifdzan lil mali wa daf'an lin naza'i. Ya. Karena untuk menjaga harta juga menolak, mencegah adanya perselisihan. Karena dengan adanya apa namanya tulisan, perjanjian tertulis, maka jelas ya jumlahnya berapa. Kemudian tenggat waktunya sampai tanggal berapa. Nah, lanjut. Ya, Ibu Dahili silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqqu wa yat فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. Sampai mana nih Ustaz? Terus. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ شَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا. Masa bukan syak. Fa in kana allazi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyyuhu bil 'adl. Ya, maksudnya di sini. Maka tulislah. Nanti. Maka hendaknya ya, dalam itunya kan dalam amal, jadi artinya hendaklah. Maka hendaklah yang menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu imla itu mendiktekannya. Maka hendaklah orang yang berhutang itu menulis. Mana sih? Itu hilang dalam sensor. Ya, falyaktub ya Ustaz tadi ya. Saya mulai dari falyaktub ya. Hilang. Falyaktub. Maka hendaknya ia menulis. Maka hendaklah ia menulis dan membacakan. Dan orang yang berhutang mendiktekan. Dan orang yang berhutang mendiktekannya secara benar. Enggak. Alladzi 'alal haqq itu maksudnya yang berhutang. Gitu. Dan dalam orang berhutang itu membacakannya dan bertakwalah kepada Allah, Tuhan kalian, Rabbnya. Dan janganlah mengurangi sedikit pun. Nah. Sampai situ tadi Ustaz ya? Enggak, terus masih. Dan jika orang-orang yang berhutang lemah akalnya atau keadaannya memang dia lemah atau dia tidak mampu untuk membacanya, maka hendaklah walinya yang membacakannya secara adil. Wastashidu sampai dan saksikanlah dua orang saksi. Belum, itu belum, Bu. Sampai situ ya? Fa, fa harfu atfin, lam lam lam lamu amr, yaktub fi'lun amr. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Iya. Fi'l mudhari, fi'l mudhari majzum bilam, wa harfu atfin. Ini sama juga ya, Ustaz. Sama-sama. Lam lamu amr yumlil fi'lun mudhari allazi majzumun bilam. Majzumun Apa? Bilam allazi ini na'at ya, Ustaz ya. Masa na'at dari mana masuk na'at ke fi'il? Berarti mubtada ya. Mubtada. Allazi Dan hendaknya orang yang, berarti kan orang yang itu fa'il kan? Oh, jadi allazi ini fa'il. Allazi fa'il, alaihi jar majrur, alhaqqu khobar. Dulu, alaihi jar majrur khobar muqaddam, alhaqqu muqaddam mu'akhar. Oh, alhaqqu muqaddam, alaihi jar majrur sebagai khobar muqaddam. Iya, alhaqqu muqaddam mu'akhar. Oh, alhaqqu muqaddam mu'akhar. Allazi fa'il alaihi jar majrur sebagai khobar muqaddam. Ahlaku mubtada muakhar. Wa harfu atfin lam lamu amr yattaqi fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Majzum bilam Allaha nafuzalana sebagai maf'ulun bihi rubbas badal dari Allah alha'u mudhafun ilaihi. Sudah sampai situ ya Ustaz ya? Belum ya. Gimana sih Bu? Tadi enggak tahu di mana. Wa harfu atfin la harfu nahyin ya bakhos itu fi'un mudhari'un majzumun bila nahya. Majzum bila. Minhu jar majrur syai'an mudhafun ilaihi. Fa harfu atfin in harfu harfu syartin kana fi'un madhi nakis allazi isim kana alaihi jar majrur ahaku khabar kana. Tapi dahulu. Masa ya? Alah aku khabarnya kana, alaih laku tuh tadi Bu, alaih jar majrur sebagai khabar muqaddam. Alih ya. Alhaku sebagai khabarnya. Alhaku sebagai? Mutada mu'akhar. Mutada mu'akhar. Kalau ibu bilang alhaku sebagai khabar, harusnya kalimat sempurna. Ini kan gak sempurna kan? Coba ya. Misalnya kita ngomong sampai alhaku ya. Maka jika orang yang berhutang itu, ada gak khabarnya? Belum. Nah iya, berarti alhaku bukan khabarnya. Itu isimnya ina yang mana Ustaz? Mana isim inna? Emang ada inna sini? Kana, isim kana. Oh, safihan. Aladi tadi isimnya kan? Kan ibu bilang tadi aladi isimnya. Oh. Isimnya khobarnya jadi yang itu. Belum? Safihan. Oh, belum sampai. Safihan. Safihan khobar dari kana. Au do'ifan, au hafu atfin, do'ifan maktuf maktuf bi ya Ustaz ya? Ala ya? Maktufun ala. Maktufun ala safihan. Au hafu atfin la hafu nafiyin yastati'u fi'lun mudhari an harfu masdari masdariin wa nasbin yumilla fi'lun mudhari nasab apa? Mas. Mansubun bi'an. Mansubun bi'an. Huwa huwa itu mubtada. Ini enggak. Taukid ya kalau kayak gini. Apa Ustaz? Taukid. Oh taukid. Oh penekanan saja ya. Iya karena kan sebenarnya an yumila itu udah mengandung makna huwa kan. Makanya kalau huwa disebutin lagi ini namanya taukid. Huwa taukid fa harfu atfin lam lamu amr yumlil fi'lun mudhari'. Ini fa-nya bukan fa atok tapi fa jawab ya. Kan ada in tadi. Fa harfu jawab. Lamnya lamu amr Ustaz ya. Nah. Sama. Lam ya, yumlil fi'lun mudhari' majzum bi lam wa harfu afin waliyu. Waliyu. Ya. Itu waliyu asli Bu. Waliyu fa'il Ustaz ya. Waliyu fa'ilnya nah. Waliyu fa'il al-ha'u mudhafun ilaihi bil adli jar majrur. Ya, baca tafsirnya. Sampai di mana tadi Pak Edi tadi? Ini dari Wal Yakum. Wal Yakum. Wal Yakum. Wal Yakum. Wal Yakumul Madini bi Al-Madinu. Al-Madinu. Al-Madinu. Wal Yakum. Wal Yakumul Madinu bi Wal Yakum. Wal Yakum. Wal Yakum Al-Madinu bil Imla'i ma'alaihi minad daini. Waliro kibu rabbuhu wala yang kusu wala yang ini lamnya lam amar wal yuro kib wal awal wal yuro kib wal yuro kib rabbahu wala yang kusu min wala yang kus min dainihi syai'a wala yang kus min dainihi syai'an. Fa'inkanal madinu mahjuron alaihi walitabziri walitabziri. Eh, enggak ada wawunya, Bu. Mahjuron alaihi litabzirihi. Litabzirihi wa israfihi au kana sahiron au majnunan au la yastati'u antoko. Annutqa. Annutqa. Hirsin. Ada dalamnya itu. Hirsi. Li hirsi, Ustaz. Li khorisin bihi au adima qadr au adami. Au adami kudrotin kamilatin. Au adami kudrotin kamilatin alal kalami fal yatawalla imla'a anil madini alqaimu bi amrihi. Ya, habis itu udah beda. Dan hendaknya yang berhutang menguatkannya dengan menuliskannya. Kok mengeluarkannya sih? Dan hendaknya yang berhutang itu mendiktekan hutangnya kepada yang memberi hutang. Itu. Dan yang berhutang itu hendaklah mendiktekan kepada yang hutangnya kepada yang memberi hutang. Kepada yang memberi hutang. Dan hendaknya dia merasa diawasi oleh Rabb-nya. Dan hendaknya dia merasa diawasi oleh Rabb-nya. Dan janganlah mengurangi dari hutangnya sedikit pun. Dan apabila yang berhutang itu menghalangi. Bukan menghalangi. Mahjuran? Ya, maksudnya ini, dan apabila yang berhutang itu memiliki uzur, gitu aja ya. Oh, uzur. Dan apabila berhutang itu memiliki uzur, karena tafzir. Kenapa, Tazak? Ya, karena tafzir. Tafzir itu orang yang suka melakukan perbuatan mubazir. Oh, karena tafzir. Dan itu berlebihan. Dan melampaui batas. Atau karena dia lemah. Atau kena bodoh, atau dia tidak mampu untuk berbicara, kena bisu, atau karena dia kurang kemampuannya yang lemah atas perkataan. Bukan, maksudnya, atau dia tidak bisa berbicara karena bisu. Atau karena dia tidak bisa berbicara karena bisu. Terus atau karena kurang kemampuan atau tidak memiliki kemampuan yang sempurna untuk bicara atau tidak mempunyai kemampuan sempurna dalam berbicara, maka lakukanlah pencatatan atas yang berhutang itu. Ya, orang yang berhak melakukannya itu walinya. Atas orang yang berhak melakukannya itu walinya. Sudah sampai situ ya, Pak? Ya, nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. Maka hendaknya orang yang dihutangi itu menulisnya, dan orang yang berhutang itu mendiktekan kepadanya. Dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah sebagai Rabbnya. Dan janganlah ia mengurangi hutangnya sedikit pun. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. Maka jika yang berhutang itu orang yang bodoh, atau orang yang lemah akalnya, atau tidak mampu untuk mendiktekan, maka hendaknya yang mendiktekan adalah walinya yang adil. Ini masih lanjutan ya dari masalah hutang piutang. Jadi dalam akad hutang piutang sebaiknya ada perjanjian tertulisnya, di mana yang memberi hutang yang mencatat, sementara yang dihutangi atau yang berhutang itu mendiktekan jumlah hutangnya dan juga tempo pembayarannya, ya, tenggat waktunya. Dan dalam masalah pencatatan hutang piutang ini, hendaknya orang yang mencatat itu, begitupun dengan yang mendiktekan, bertakwa kepada Rabb-nya. Dan janganlah si ya yang berhutang itu mengurangi hutangnya sedikit pun. Ya. Lalu kalau misalnya orang yang berhutang ini orang yang lemah akalnya, maksudnya misalnya nggak memiliki kemampuan tulis-menulis, tidak mengerti apa-apa, atau dia orang yang lemah, atau tidak bisa mendiktekan, maka yang mendiktekannya adalah orang yang adil, ya, yang merupakan wali dari orang yang berhutang. Nah, kita lanjutkan. Ya, silakan Bu Reni. Ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wastashhidu shahidaini mir rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minash shuhada'i an tadilla ihdahuma أَتَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ. Ya, cukup Bu, kita tanya dulu. Persaksikanlah dua orang saksi dari laki-laki kalian. Dan jika tidak menemukan gitu ya Pak Ilham, tidak menemukan dua laki-laki. Tidak ada gitu aja. Oh ya, jika tidak ada dua laki-laki, maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dari yang kamu ridhoi dari syahadatnya, dari persaksiannya. Ya, maksudnya jadi boleh gitu ya Ustaz ya, jadi saksi satu laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu ridhoi. Antadilla ihdahuma, jika salah satunya lupa, maka salah satu yang lain akan mengingatkan. Janganlah para saksi enggan jika mereka dipanggil. Janganlah mereka bosan untuk menuliskan yang kecil maupun yang besar sampai waktunya. Sampai situ ya Ustaz? Ya. Al-wawu harfu atfin, istashidu fi'il amr, al-wawu sebagai fa'il, syahidaini maf'ul bih, mirrijali jar majrur, kum mudhof ilaihi. Al-fa'u harfu atfin, in harfu syartin, lam harfu jazm, yakuna fi'il mudhari naqis majzum bilam, alif ya sebagai isim kana, rajulaini sebagai khobarnya, alfa'u harfu jawab syartin, rajulun ini mubtada atau ini khobar yang dari ilang, diilangin Ustaz. Ilang dari mana? Enggak ya. Enggak ya, oke. Okay. Tunggu dulu. Kira-kira apa itu? Ilam yakuna. Dia ya, tiba-tiba rojulan gitu kan? Ya, makanya jadi kayaknya khobar. Jadi Tentunya mana? Apa namanya kayak apa sih namanya? Fa'alaihi gitu. Rojulan. Iya, dia lebih cocoknya sebagai apa namanya? Muntada ya dibanding sebagai khobar. Karena kalau sebagai khobar kita nyari muntadanya bingung. Adanya. Oh. Karena kalau udah disebutkan khobar kan apa? Jadi gimana nih? Farojulun. Dengan oh. Maka jika tidak ada dua orang laki-laki, maka satu laki-laki dan dua perempuan. Jadi gimana? Maka tunggu Ustaz. Jika tidak ada dua. Ini mubtada ya, khobarnya syahidun ya. Jadi farojulun syahidun mubtadani. Maka jika tidak ada dua laki-laki, maka satu orang laki-laki itu sebagai saksi dan dua orang perempuan. Jadi rojulun ini sebagai mubtada. Rojulun sebagai mubtada, al-wawu harfu atfin imro'atani ma'tuf ke rojulun. Mimman jar majrur tarbawna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il. Minas syuhada'i jar majrur. Ini an harfu masdarin wanasbin tadilla fi'il mudhari mansub bi an ihdahuma sebagai ihda sebagai fa'ilnya ya Ustaz. Huma mudhof ilai. Alfa'u harfu atfin tuzakkira fi'il mudhari ihda sebagai fa'il. Ma'tuf ya. Sudah ma'tuf. Oh ya, ma'tuf aja ya. Ya ma'tuf karena tadi ke mansub itu ya. Ihda ya. Fa'ilnya huma mudhof ilai al-ukhra ini mudhof ilai juga ya. Al-wawu harfu al-ukhra bukan mudhof ilai dong. Na'at ya? Iya, na'at ya. Na'at, ya. Kalau ihda itu memang gak bisa pakai alif lam ya Ustaz? Memang kenapa? Ibu mau bilang oh, dia belum marifat. Enggak, karena marifatnya pakai huma, pakai mudhof ilaih. Maaf, Ustaz. Punten. Al-wawu harfu atfin la lanahiyah, ya'ba fi'il mudhari madzum bi lanahiyah, asyuhada'u fa'ilnya. Iza dzarfiyah syartiyah, ma ini isim mausul sebagai mubtada, du'u ini fi'il madhi. Al-wawu sebagai fa'il. Sebagai khobarnya. Al-wawu harfu atfin. Tadi itu, oh ya. La nafiyah. La nahiyah. Tas'amu fi'il mudhari madzum. Bentar, Bu. Tadi Ibu bilang, idza madu umanya, ma, Bu. Tadi gitu. Iya. Nah, ini kalau kayak gini, umanya za'idah aja dia. Karena kan setelah itu, apa, biar bisa diartikan, ini idza madu umanya, ma za'idah. Oh, iya. Karena sebetulnya kalau dibaca zaidah itu boleh aja kan? Sama aja ya. Ya, oh jadi zaidah. Itu namanya ma zaidah namanya. Karena kalau ya. Ibu bilang itu mubtada hubannya mana? Tadi kirain du'unya, enggak ya? Enggak bisa. Oke. Okay. Jadi du'u itu tadi langsung ke fi'il madhi. Ya. Majhul ya. Majhul ya, al-wawu sebagai naibun fa'il. Al-wawu sebagai harfu atfin la la nahiyah tas'amu fi'il mudhari majzum bila nahiyah al-wawu sebagai fa'il. An harfu nasbin, harfu masdariin, wa nasbin, taktubu, fi'il mudhari, mansub bi'an, al-wawu sebagai fa'il, al-ha'u, maf'ul bih. Saghiron, maf'ul bih, yang kedua ya. Ini hal ya, karena dia lagi gak membicarakan pencatatannya, tapi lagi membicarakan hutangnya. Iya. Soghiron hal au harfu atfin kabiron ma'tuf ke soghiron ila ajali jar majrur al hau mudhof ilai. Tafsirnya wa atlabu syahadatan rajulaini muslimaini balighaini aqilaini min ahli al wat lubu ini fil amr ya. Oh wat lubu. Oh ya. Wat lubu syahadatan rajulaini muslimaini balighaini aqilaini min ahlil adalati fa in lam yujad rajulan fatlubu syahadatan rajulan Enggak. Jangan tanwinin. Mudhof ilaih. Oh, fatlubu syahadati roju. Enggak. Jadi kan fatlubu syahadatanya maful bih kan? Ya. Fatlubu syahadata rojulin. Syahadata rojulin. Oke. Fatlubu syahadata rojulin wa mru'ataini tardawna syahadatahum. Hatta idza nasiyat ihdahuma dzakarat hal ukhra wa ala syuhada'i an yujibu man da'ahum ila syahadati wa 'alaihim ada'uha idza ma du'u ilaiha. Sampai situ enggak deh. Wala tamallu min, betul enggak Ustaz? Wala tamallu min kitabati daini qalilan aw katsiran ila waqtihil ma'lumi. Nah baru di sini. Ya. Dan carilah dua saksi, dua orang laki-laki yang muslim, yang balig dan berakal dari orang yang adil. Dan jika kamu tidak menemukan dua orang laki-laki, maka carilah saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu ridhoi kesaksiannya. Sehingga jika salah satu dari mereka lupa, maka salah satu yang lain akan mengingatkannya. Dan wajib bagi para saksi jika mereka memanggil mereka untuk bersyahadat. Waalaikum ada uha. Dengan bila bersyahadat bersaksi ya. Bersaksi bila bersaksi. Dan bagi mereka ada uha tuh. Dan bagi mereka menunaikannya jika dipanggil untuk melakukannya. Dan janganlah mereka bosan untuk kalian mencatat. Ini jangan, bukan mereka ini. Dan janganlah kalian bosan dalam mencatat hutang baik yang kecil maupun yang besar sampai waktu yang ditentukan. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أيني سودت تديا عفوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله. Dan carilah dua orang saksi dari laki-laki di antara kalian. Maka jika tidak ada dua orang laki-laki, maka bisa satu laki-laki dan dua orang perempuan. Karena memang persaksian dua orang wanita itu setara dengan persaksian seorang laki-laki. Maka jika tidak ada dua laki-laki, maka boleh satu laki-laki dan dua perempuan dari orang-orang yang kalian ridhoi sebagai saksi. Sehingga kalau salah satunya lupa, maka yang lainnya bisa mengingatkan. Dan hendaknya para saksi itu tidak enggan apabila mereka dipanggil untuk dimintakan persaksiannya. Dan janganlah kalian bosan untuk menuliskan ya masalah utang piutang baik kecil ataupun banyak sampai waktunya. Jadi ayat ini masih berkaitan dengan masalah hutang piutang, dan lanjutan ayat ini menjelaskan bahwasanya dalam akad utang piutang sebaiknya ada dua orang saksi. Ada dua orang saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan. Karena dua orang perempuan itu setara dengan satu laki-laki. Tujuannya apa ada dua saksi? Karena kalau satunya lupa, yang satunya lagi akan bisa mengingatkannya. Dan masalah penulisan ini berlaku baik yang bentuk hutang itu sedikit maupun banyak. Nah, kita lanjutkan. Ini Abu Alia, mau baca nggak Abu Alia? Silakan Abu Alia. Nah, tayyib, belum siap mungkin ya. Sekarang Umi Ida, ayo Umi Ida. Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalikum a'satu indallahi wa a'wamu lis-syahadati wa adna. Sya' bukannya sa' lis-syahadati. Wa a'wamu lis-syahadati. Ibu, apaan Bu? Kalau aku bisa enggak Bu? Aku. Bukan aku. A tapi aku. Ya, aku. Ya. Gitu. Ya. Wa aqwamu lis-syahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan illa bi ikhfa'nya illa gitu illa an takuna tijaratan hadiratan hadiratan hanya panjang Bu apa hadiratan ya illa an takuna tijaratan hadiratan hadiratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun ala ta'tubuha alla ta'tubuha ya sampai situ dulu alla taktubuha baik alla taktubuha demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih kuat persaksiannya dan lebih dekat untuk tidak membuat kalian ragu kecuali bahwa perdagangannya tunai dan yang kalian jalankan di antara kalian maka tidak ada atas kalian dosa untuk tidak menuliskannya. The ini isim isyarah ya Ustaz ya. Dalikum ya. Dalikum langsung Ustaz, isim isyarah atau da isim isyarah. Kalau Ibu mau detail kayak gitu, kalau mau didetailin, za-nya isim isyarah ala mulil budi wa kum sini hapu khitab. Oh gitu Ustaz ya. Susah Ustaz ya. Langsung dalikum Ustaz ya. Dalikum isim isyarah sebagai mubtada. Kemudian a satu sebagai khobar. Nah. Satu khobar in the dzorof awahi lafhu jalalah sebagai lafzul jalalah lafhu jalalah sebagai mudofun ilai alwau harfu atfin awamu mubtada lisahadati jarmajur bukan mubtada Bu ini matuf ya matuf ke aksatu kan ya. Oh iya iya iya iya ya, apaan Ustaz aqwamu maktub kepada ala aksatu lisahadati jar majrur kemudian wa'adna jar majrur sebagai khobar muqaddam ya Ustaz ya enggak mana mutadanya kan mutadanya mahornya ini yang lisahadati jar majrur biasa aja oh wa'adna juga oh ya jar majrur juga aja, Ustaz ya ya. Ya, alwau harfu atfin atna maktub kepada aqsatu kemudian alla ini apaan Ustaz lupa an sama la ya an harfu masdar wa nasbin alla harfu masdar wa nasbin tartabu entar dulu alla itu an sama la jadi dicicil an harfu masdar wa nasbin la sebagai la nafiyah oh ya ya nahiyah nahiyah ya. An harfu masdariya wa nasbin la nafiyah tartabu fi'lu mudoriun alwau sebagai majzumun. Fa'ilnya oh majzumun billah kemudian alwau sebagai fa'ilnya illa adatul istisna an harfu masdariya wa nasbin takuna fi'il mudori nakis matsubun bi'an tijarotan maf'ulun bi hadir ya, maf'ul bi. Bukan ya Ustaz ya. Oh berarti ini khobar kana, kemudian khoban takuna, kemudian hadirotan sebagai naatnya ya Ustaz ya. Betul. tudiruna fi'lu mudori'un fi'lu mudori'in fi'lun mudori'un benar bukan mudori'in betul betul Ustaz ya fi'lu mudori'un al-wawu sebagai fa'ilnya al-ha'u sebagai maf'ulun bi baina zorof kum sebagai mudofun ilai al-fa'u harfu atfin laisa fi'lun madinakis fi'lu madinakis betul ya Ustaz ya alaikum jar majrur sebagai khobar laisa junahun isim laisa alla an harfu masdariyah wa nasbin la nafiyah kemudian tak tubu fi'lun mudoriun fi'lu mudoriun alwau maksumun billah kemudian alwau afan oh ya mas mansubun bi'an mansubun bi'an mansubun bi'an alwau sebagai fa'ilnya al-ha sebagai maf'ulun bih. Ya. Kemudian tafsirnya dalikum a'dalu fi sar'illahi wa hadyihi wa a'damu aunan ala iqamatis shahadati wa ada'iha wa aqrabu ila nafyis sakki fil jinsid daini wa qadarihi wa ajalihi lakinna in kanat ini bukan lakin ya, Ustaz. Oh ya ya afan Ustaz mana tadi lakin in kanatil mas'alatu mas'alata bai'i wa syara'in bai'in wa syara'in wa syara'in bi ahdi silatin wa dafa'a sama naha wadaf'i jadi bi ahdi silatin wadaf'i sama niha bi ahdi silatin wadaf'in sama niha filha jangan ditanwinin wadaf'i mudafti ya wadaf'i sama niha wadaf'i sama niha filhali fala hajata ilal kitabati wayustahabbu al-ishhad ala dzalika al-ishhadu ini naibul fa'il wayustahabbu al-ishhadu ala dzalika wayustahabbu al-ishhadu ala dzalika man'an lil nizai lin nazai wasyiqaq win nazai wasyiqaq wasikoki sampai sini Ustaz ya. Demikian itu lebih adil. Iya benar. Demikian itu lebih adil dalam syariat Allah, syariat Allah dan hidayahnya dan lebih besar bantuannya atas penegakan persaksian dan pelaksanaannya dan menjauhkan lebih mendekatkan untuk menolak keraguan di dalam jenis-jenis hutang dan kadarnya dan waktu pelunasannya. Akan tetapi masalah jual beli jika masalahnya masalah jual beli yang dengan mengambil barang dan menyerahkan uangnya dan membayar tunai maksudnya Ustadz ya? Ya. Dan membayar tunai dalam hal ini maka tidak perlu untuk menuliskannya. Bukan dan, dalam hal ini, fil hal itu maksudnya saat itu juga gitu. Oh saat itu juga. Oh afwan Ustadz saya kira dalam saat itu juga maka tidak perlu untuk menuliskannya. Dan lebih disukai untuk adanya saksi atas hal itu untuk mencegah perselisihan dan percekcokan. Oh ini Elsa sampai awas itu data bayatu nih tapi nggak apa-apa lah. Taib. Amin. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fiik barakallahu Ustaz. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih bisa menegakkan persaksian dan lebih dekat agar kalian tidak ragu-ragu. Ya. Jadi dengan kita menulis akad utang piutang yang situ tulis jumlahnya, cara pembayarannya dan waktu pembayarannya, ini akan ya lebih adil insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian lebih bisa menegakkan persaksian dan juga lebih dekat agar tidak ada keraguan-raguan antara dua pihak yang bertransaksi ini. Kecuali kalau transaksinya itu adalah tijaratan hadiratan, jual beli secara langsung yang dibayar dengan tunai, di mana ya pembeli mengambil barang lalu langsung menyerahkan uang. Tudirunaha bainakum, yang berlangsung di antara kalian, maka tidak masalah bagi kalian kalau kalian tidak menuliskannya. Jadi yang diperintahkan untuk dicatat adalah yang jual belinya secara kredit ya, atau muamalah secara kredit. Adapun yang sifatnya tunai, maka tidak masalah apabila tidak ditulis. Namun ada anjuran ya, apabila jual beli pun ada saksinya juga. Melalui ayat yang selanjutnya, wa asyhadu idza tabayyatum. Baik, kita lanjutkan. Yang ada baca semua ya. Ibu Rahma mau coba baca nggak, Ibu Rahma? Tapi ya, Bu Reni lagi nggak apa-apa ya, Bu Reni ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asyhadu idza tabaya'tum wa la yudharra katibun wa la syahid. Wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in 'alim. Dan persaksikanlah jika kalian berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan saksi juga dipersulit. Dan jika kalian melakukannya, maka sesungguhnya itu kefasikan pada kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah mengajarkan kepada kalian. Dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Al-wawu harfu atfin, asyhadu fi'il amr. Al-wawu sebagai fa'il, idza dzarfiyah syartiyah, tabaya'tum fi'il madhi, tum sebagai fa'ilnya. Al-wawu harfu atfin, la lanahiyah, yudhara, ini fi'il mudhari majhul ya Ustaz? Hah? Fi'il mudhari majhul, majzum ya? Ya, fi'il madhi majhul, majzum bila, katibun, naibun fa'il, al-wawu harfu atfin, la, di sini la-nya la nahiyah juga nafiyah, ya? Nafiyah. Oh, nafiyah ya. La nafiyah. Kalau la nahiyah mas, setelahnya fi'il mudhari, Bu. Ya. Nafiyah tapi nggak di, gimana sih Ustaz, nggak dipakai gitu apa bahasanya, atau enggak ya, nafiyah aja ya. Ya. Memang la nafiyah nggak ada amalnya Bu. Iya ya. La nafiyah. La nafiyah nggak ada amalnya kan, kecuali kalau nafiyahnya nafiyah lejinsi baru. Oh, syahidun maktuf ke katibun. Al-wawu harfu atfin, in harfu syartin, tafalu fi'il mudhari majzum bi'in. Alfa'u harfu jawab syartin, inna harfu taukid wa nasbin. Alha'u isim inna, fusukun khobar inna, bikum jar majrur. Alwawu harfu atfin, ittaqu fi'il amr. Alwawu sebagai fa'il, Allaha lafzul jalalah sebagai maf'ul bih. Alwawu harfu atfin, yu'allimu fi'il mudhari. Allah lafzul jalalah sebagai fa'il, kum maf'ul bih. Al-wawu harfu atfin, Allahu lafzu jalalah sebagai mubtada, bikulli jar majrur, syai'in mudhof ilaihi alimun khobar. Wa minal wajibi ala syahidi wal katibi ada usyahadati ala wajhiha wal kitabati kama amarallahu. Wa la yajuzu li sahibil haqqi wa man alaihi alhaqqu al-idra al-idran tadi alaihi alhaqqu al-idraru kan wala yajuzu al-idraru al-idraru ya al-idraru bil kutabi wasyuhudi wa kadzalika la yajuzu lil kutabi wasyuhudi an yudaru biman ihtaji ila kitabatihim aw syahadatihim wa in tafa'al biman ihtaji ini fil madhi bu. Oh, bimani? Ihtaja itu firman, ihtaja yahtaju. Bimani ihtaja? Ya, enggak ini. Bimani ihtaja ila kitabatihim au syahadatihim. Wa in taf'alu ma nuhitum anhu fa innahu khurujun an ta'atillahi wa aqibatu betul, wa aqibatu dzalika halatu. Wa aqibatu yang tadi dia. Wa aqibatu dzalika halatu bikum. Wa khafu Allah halatun bikum halatun bikum wa khafu Allah fi jami'i ma amarakum bih wa nahakum anhu wa yu'allimukum Allahu jami'u ma yuslihu dunyakum wa ukhrakum wallahu bikulli syai'in 'alimun fala yakhfa 'alaihi syai'un min umurikum wa sayujazikum 'ala dzalik. Dan dari kewajiban untuk saksi dan penulis adalah melaksanakan kesaksian sesuai dengan caranya dan penulisannya seperti apa yang Allah perintahkan. Dan tidak diperbolehkan bagi yang berhutang dan apa ini Ustaz ya? Wa man 'alaihil haqqul idraru. Jadi tidak perbolehkan bagi yang sahibul hak itu maksudnya yang memberi hutang. Memberi hutang. Bumanil hak itu yang diberi hutang. Oh, yang diberi hutang dan yang diberi hutang saling al-idraru itu saling menyulitkan ya dalam penulisan. Bukan, bukan saling, bukan saling tapi memberikan mudharat kepada penulis dan saksi. Memberikan mudharat kepada penulis dan saksi. Yang demikian. Itu pula. Begitu pula tidak diperbolehkan bagi penulis dan saksi untuk saling menyulitkan atau memudorotkan kepada gimana nih? Orang yang butuh kepada orang yang membutuhkan kepada penulisan dan kesaksiannya. Dan jika mereka melakukannya, melakukan jika kalian apa, ya, tafalu. Oh, jika kalian melakukan apa yang dilarang darinya, maka itu sudah keluar dari ketaatan kepada Allah dan akibatnya adalah akibatu dzalika halatum bikum dan akibatnya apa ya, akibat buruknya itu kembali kepada kalian. Oh ya, akibat baliknya itu kembali kepada kalian dan takutlah kepada Allah dalam segala dalam semua apa yang Allah perintahkan dan apa yang dilarang yang ya, kamu Allah dilarang Allah. Untuk melakukannya. Dan Allah mengajarkan kepada kamu tentang segala apa yang baik bagi dunia dan akhiratmu, dan Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atasnya dari segala urusanmu, dan akan membalas atasnya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ashhidu idza tabaya'tum ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Dan hadirkanlah saksi apabila kalian berjual beli, dan janganlah penulis dan tidak pula pemberi saksi, ya janganlah diberikan mudarat, ya jangan disakiti. Dan jika kalian melakukannya atau jika kalian menyakiti penulis ataupun saksi, maka sesungguhnya itu termasuk perbuatan kefasikan. dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengajarkan kepada kalian, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya sekalipun ya tidak masalah kalau jual beli itu tidak ditulis, tapi sebaiknya ketika jual beli ada saksinya. Ada saksinya supaya di kemudian hari kalau terjadi masalah dengan barang yang diperjualbelikan, ya ada saksi yang bisa dihadirkan. Dan janganlah yang memberikan mudarat kepada penulis dan juga saksi, begitupun janganlah saksi dan penulis memberikan mudarat kepada orang yang memberi hutangan ataupun yang menerima hutangan. Dan jika kalian melakukannya, artinya melakukan mudarat, maka sesungguhnya itu adalah kefasikan bagi kalian. Jadi yang semacam ini termasuk kefasikan. Dan kita tahu bahasanya gelar fasik itu memang disematkan untuk orang Islam. Gelar fasik adalah gelar yang disematkan untuk orang Islam. Karena fasik maknanya adalah orang Islam, tapi masih suka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Muslim tapi masih suka melakukan maksiat. Ya. Itu namanya orang fasik. Dan seringkali orang fasik ini melakukan maksiat secara terang-terangan. Misalnya mabuk-mabukan di depan umum, mencuri, menggoda wanita, dan sebagainya. Makanya adalah orang yang fasik. Dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengajarkan kepada kalian. Artinya, dari ayat ini kita mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan semua urusan kita dan mengatur urusan-urusan manusia yang semuanya itu mengandung maslahat yang terbaik bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam bukan hanya agama yang berbicara masalah akhirat, tapi juga mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Mulai dari masalah yang remeh ya, yang ada di kamar mandi, sampai masalah jual beli, masalah muamalah antara muslim dengan muslim yang lainnya. Ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ya mungkin sampai sini ya materinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, jadi Ibu Rahma bertanya, Ustaz, an sebagai harfu masdarin wa nasbin ya. Jadi kalau kita bertemu dengan an, kita katakan an itu adalah harfu masdarin wa nasbin. Maksud dari harfu masdarin adalah kalau ada an, itu kan setelahnya pasti fi'il ya. Lebih sering lagi setelahnya adalah fi'il mudhari ya. Lalu kenapa dibilang harful masdariyin? Karena an itu merubah makna fi'il menjadi makna masdar ya. Makna fi'il menjadi makna masdar. Seperti misalnya dalam ayat wa antasumu khairul lakum, itu maknanya saumukum khairul lakum. Jadi memang an itu adalah harfu masdariyin. Karena dia merubah makna fi'il menjadi makna masdar, makna isim, khususnya makna masdar. Dan memang betul setelah an itu selalu diikuti oleh fi'il ya. Nah. Baik, mungkin sampai sini pelajaran kita, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.